Kenapa saya tidak pernah menghina pendosa termasuk para banji? Wala banji ki ngaji nyeneng ke, Nduk. Saya bilang sama mereka, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Mereka tanya, bedanya apa Gus? Beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Mereka saya tanya, kalau laki-laki mati namanya apa? Almarhum. Perempuan mati, almarhumah. Kalau kamu banci mati, aluminium. Coba banci saja mau ngaji. Maka kalau kita di sini nggak mau ngaji, sorry bro, sudah nggak tren lagi. Gus Miftah itu punya jamaah dari ujung bawah sampai ujung kepala semuanya ditindik, hidungnya ditindik, alisnya ditindik, telinganya ditindik. Ada yang pakai mur, baut, mangkokan, pelek, ada semua di sini, gede-gede. Bahkan saya tanya, titite ditindik. Kuwi piye jal kuwi? Lak kelon karo bojone nyantol lak modar ta kuwi. Makane kok sampai kalian diajak ngaji jawabane, ayo ngaji, kamu jawab wis tahu. Hati-hati. Sesuk kowe susah njaluk seneng karo Gusti Allah. Ya Allah, saya minta bahagia. Malaikate mudun bengok, wis tahu. Merongos kowe. Coba pertanyaannya, kenapa Gus Miftah tidak pernah membenci pendosa? Karena saya mengatakan kepada mereka, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Wong apik karo wong elek kuwi le bedane tipis. Wong apik tahu tumindak elek, wong elek tahu tumindak apik. Tipis. Saya diprotes, tempat maksiat kok untuk ngaji? Saya bilang, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk. Lebih baik tempat ngelonte dinggo sholat daripada tempat sholat dinggo. Kok cangkemmu fasih banget sih? Maka kalian hari ini yang merasa banyak dosa, ingat kata Gus Miftah. Ingat, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Betul? Jomblo rungokno. Kok kamu kasihan amat sih? Jomblo, ingat, nyamuk saja ditepuk pakai dua tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Iya. Sake, mesake. Gak apa-apa. Jadilah jomblo fisabilillah. Kenapa kamu jomblo? Kamu jawab, sorry, aku jomblo bukan karena aku gak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Iya. Ngono malah kue lebay. Jomblo pacare dolan malah ngomong, ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu gak kembali ke hati mantan. Iya. Baleni matamu. ini mbak-mbaknya yang di sini. Ingat kata Gus Miftah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi ingat, cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Ngono jomblo nesu. Ingat, Indonesia itu merdeka karena bersatu, bukan berdua. Kok kowe diloke jomblo jawaban? Dasar jomblo sendirian kamu jawab. Enggak apa-apa jomblo. Emangnya kalau kamu mati bawa pasangan? Kan enggak. Santai. Ingat, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Masya Allah. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Jadi pilihannya loro, lara rabi ya mudar pokoknya ngapa. Saya di sini ngajak Pak Kapolres. Saya pengen Pak Kapolres memberikan nasihat kepada adik-adik di sini. Pak Kapolres, rapopo sedih lur. Pak Kapolres, 3 menit Pak Kapolres. 3 menit. Oh, rapopo. Pak Kapolres. Engko tambah Gus Miftah. Ayo. Namane? Pak Wabu wonten? Mriki. Pak Dandim sekalian. Niki lak dandim itu letternya Kapolres do durin dan rem. Dan rem, dan dim, ini kecamatan, dan ramil, Gus Miftah, dan cuk jaran pokoknya. Niki Pak Kapolres, niki Pak Kapolres, niki Pak Wabub. Pak Wabub, niki. Pak Camat. Rene Mat, salon mati. Pak Dandim mana Pak Dandim? Ngerokok gak apa-apa Pak Dandim, mau cangkem-cangkemi dewe ora apa-apa. Pak Dandim sini Pak Dandim. Allah. Pak Wabub dulu Pak Wabub. Pak Gile. Wah, ngerti ra zaman milenial Pak Wabub sandale lili. Halah halah. Sandal lili cik ono bro. Ya Allah. Jolan ini ketoknya gede banget. Oke. Monggo Pak Dandim. Masa sandale lili Pak Dandim dulu. Khusus pesan khusus. Pesan khusus. Masa lalu ya. Silakan sambutan Pak Wabub. Berapa menit? 1 menit matamu, 3 menit untuk Pak Wabub. Monggo Pak Wabub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Miftah yang saya hormati, teman-teman Forkopimda, seluruh kiai yang hadir yang saya hormati, dan seluruhnya, alhamdulillah semangat luar biasa. Tak dungake ini yang datang banyak sekali Gus. Iya, ini milenial ini Pak. Jadi bedanya Pak Wabub dengan mereka satu. Kalau mereka ini wajah-wajah milenial, Pak Wabub kolonial. Wis tuwa soalnya. Kita doakan bareng-bareng Gus. Yang datang semuanya munggu-munggu tansah seger waras awake. Amin. Sumringah cahyane. Amin. Cedak rezekine. Cepak jodone. Kok doa amin mbah tuwek-tuwek gue melu amin. Lunas utange. Kok Gus kok aminnya kok pelan apa Gus? Saya ngaminke Pak Wabub. Oh, ngaten matur nuwun, matur nuwun. Alhamdulillah yang pertama kami sampaikan selamat ulang tahun yang ke-34 Pondok Pesantren Nurul Huda dan luar biasa tadi kesini saya Pak Dandim dan Pak Kapolres harus lompat pagar batu tinggi karena enggak bisa masuk Gus. Saking banyaknya orang. Nggih. Saking banyaknya orang harus lompat. Dan sing raketok luwih kathah niku Pak Wabu. Oh gitu. Ini kula demit-demit raketok niki lah. Dan tiap tahun kita berkumpul di sini untuk menyelenggarakan hari ulang tahun peringati hari ulang tahun Pondok Pesantren. Saya setiap tahun dapat undangan pula dari Abah. Neng dereng lo tunggu-tunggu sampai sekarang sing dereng entuk undangan niku undangan ulem mantu. Soalnya putrane Abah jomblo kabeh. Lah ya jomblo kabeh. Sing pengen dadi mantune Abah Sarip ngacung. Coba. Ora ono iki dancuk, dancuk iki. Wedi dadi mantune Kiai wedi. Sing dadi bojone Gus Miftah ngacung. Lanang. Tadi saya dengarkan ceramahnya Gus Miftah di panggung sebelah. Beliau luar biasa memuji Abah. Saya pernah saya tanyakan pada Abah, Pak Abah Sarip, Bah. Sampean kuwi anger ngomong yo kadang-kadang orang nggo toto. Oh, nganu menggok tanpa rating. Menggok tanpa rating. Neng sing tak gumune siji, putra-putrane sampean kuwi Gus Bombong, Gus Jogo. Jogo, kalau putra liyane kuwi kok yo kalem-kalem meneng-meneng kuwi resepe apa? Kula takon ngoten niku abahmu nyekakak tok mboten dijawab. Niku ilmu sing dereng diturunke niku kan iki bola kula niki sini niki Gus-gus mriki Gus-gus mriki niki DPR ijik jomblo kanca DPR kula riyen niki kanca turu teng ih jijiki jijiki kanca turu ning beda kamar mikir kok sing ngeres-ngeres Gus Miftah iki pernah kula tahu takon kali Gus Bombong Gus kira-kira awakmu abahmu mantu kapan dijawab barbakdo. Barbakdo tahun esuke kalau takoni kapan barbakdo tahun mboten cetha. Niku mau didongake pas ulang tahun hari Pondok Pesantren niki dongake walu Gus Miftah nyuwun donga kangge Abah Sarip. Kula nggih nyuwun donga muga-muga Abah Sarip ndang mantu. Amin. Ki misale dibuka rowongan ono sing antri yo sak kilo yo enak. Biasane sing antri lanang biasane nggih. Lho ngoten nggih. Pun, tolong menit pun rampung. Yeah. Matur nuwun. Matur nuwun. Mewakili Pak Kapolres dan Pak Dandim. Alhamdulillah senang sekali bisa di tengah-tengah semua. Diimbau anak-anak supaya bisa menjaga ketertiban. Oh iya. Kalau ketertiban saya yakin yang datang ke sini semua tertib. Betul. Parkir juga tertib. Ketemu tangan buat semuanya. Ini semua hampir semuanya warga NU yang datang, Gus. Masya Allah. Teman-teman IPNU, IPPNU, Ansor tumplek-plek di sini. Okay. Tadi malam saya sampaikan kalau soal garda terdepan menjaga NKRI, IPNU, IPPNU, Ansor tidak ada yang meragukan. Tapi saya tantang Ansor, IPNU, IPPNU untuk hadir menjadi garda terdepan menjaga moralitas dan akhlak generasi muda. Alhamdulillah.